yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan sama-sama mendengar kisah tentang salah seorang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus oleh Allah pada sebuah kaum bernama kaum Mu'ad yang tinggal di negeri Yaman di daerah bernama Al-Ahqaf. Kita akan sama-sama mendengar kisah mengenai Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam berasal juga dari kaum 'Ad. Apa itu kaum 'Ad? Kaum 'Ad adalah kaum tertua setelah Nabi Nuh alaihi salam. Ketika banjir besar terjadi memusnahkan kaum-kaum Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kaum bernama kaum 'Ad yang juga menyelewengkan ajaran dari Nabi terdahulu mereka, Nabi Nuh alaihi salam, tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sunatullahnya Allah kemudian mengutus Nabi Hud untuk kembali meluruskan orang-orang yang sudah menyelewengkan ajaran agama mereka. Inilah kaum 'Ad yang senantiasa menyembah berhala. Berhala-berhala mereka bernama Samud dan Al-Hattar. Kaum 'Ad sebenarnya telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa banyak sekali kebaikan-kebaikan. Mereka dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan yang luar biasa. Mereka diberi perawakan yang sangat tinggi. Ketika mengikuti peperangan demi peperangan, pastilah kaum 'Ad yang menjadi pemenangnya. Tidak ada kaum yang lebih kuat daripada kaum 'Ad. Dan kaum 'Ad memiliki kebiasaan untuk senantiasa bermegah-megahan dalam membangun sesuatu. Bangunan-bangunan yang dibuat di atas bukit berpasir adalah bangunan yang tinggi-tinggi sekali dan mereka sombong dengan bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi tersebut. Mereka unggul dalam bidang peternakan, mereka memiliki hewan-hewan yang sangat banyak, unggul dalam bidang pertanian, kebun-kebun mereka subur dan dimilikilah oleh mereka mata air yang sangat banyak. Sehingga mereka senantiasa mengucapkan bahwa apa yang terjadi pada diri mereka adalah sebab dari Tuhan-Tuhan mereka, yaitu para patung-patung dan berhala, Samud dan Al-Hattar tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud alaihi salam kepada mereka untuk kembalikan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud alaihi salam pun bercengkrama kepada mereka. Kemudian ia berkata, "Wahai kaum 'Ad, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan engkau kebaikan-kebaikan, yang tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mengapa kalian tidak juga bertakwa dan justru berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Dan mereka berkata kepada Nabi Hud alaihissalam, "Wahai Hud, siapa engkau sebenarnya?" Nabi Hud alaihissalam pun berkata, "Aku adalah utusan Allah yang menyampaikan amanat-amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kalian kembali ke jalan ketaatan." Lalu apa yang dikatakan oleh kaum 'Ad tersebut kepada Nabi Hud alaihissalam? "Ketahuilah Hud, bahwa engkau di mata kami hanyalah orang gila saja yang tidak waras dan orang-orang yang berdusta saja." Lalu Nabi Hud alaihissalam pun menjawab percakapan mereka dengan berkata, "Aku bukanlah orang yang tidak waras. Engkau lihat bagaimana perilakuku selama ini. Aku hanya menyampaikan amanat dari Tuhanku, Tuhanmu, untuk menjaga keselamatan bagi dirimu sendiri." Namun kaum 'Ad yang sudah membatu hatinya ini tetap lagi-lagi congkak dan membenci Nabi Hud alaihissalam. Orang-orang 'Ad ini mengatakan, "Wahai Hud, engkau mau mengajak kami keluar dari ajaran nenek moyang kami? Engkau senantiasa berkata seperti itu untuk menyuruh kami menyembah kepada sesuatu yang bahkan kami tidak bisa mencapai dengan panca indera kami." Lalu Nabi Hud alaihissalam mengatakan, "Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dicapai dengan panca indramu, tapi kekuatan dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa engkau rasakan pada dirimu sendiri, bahkan dari alam semesta ini. Bagaimana ada langit, bagaimana ada bintang, bagaimana ada bulan, ada matahari, bagaimana ada bumi dan hamparan-hamparan yang disebarkannya untukmu." Lalu lagi-lagi kaum 'Ad ini adalah kaum-kaum yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mengindahkan kata-kata Nabi Hud alaihissalam, justru menyembah patung-patung dan berhala, dan mereka sangat setia terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Pada satu ketika Nabi Hud alaihissalam berkata kepada kaum 'Ad dan mengatakan, "Kalau kalian terus-menerus seperti ini, lihatlah sebentar lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan kekeringan yang dahsyat kepada kalian dan menimpakan hujan yang sangat lebat untuk kalian semua." dan orang-orang yang sudah matanya buta, telinganya tidak bisa mendengar, dan hatinya sudah tidak bisa merasakan ini pun, lagi-lagi tidak mau mendengar kata-kata Nabi Hud alaihissalam, maka benarlah bahwa kaum 'Ad di negeri Al-Ahqaf itu ditimpakan kekeringan yang luar biasa. Sumur-sumur menjadi kering, hawa menjadi kering, perkebunan tidak lagi subur, peternakan-peternakan mereka sudah tidak lagi bisa diandalkan. Lalu mereka berkata, ini mungkin cobaan saja dari Tuhan-Tuhan berhala kami. Kami akan senantiasa untuk terus setia pada patung-patung dan berhala kami. Lalu Nabi Hud alaihissalam mengatakan, ini adalah azab Allah yang pertama. Kalau kalian tidak mau kembali lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nantikan akan ada hujan yang sangat dahsyat, akan ada topan yang sangat dahsyat untuk kalian. Tetap mereka adalah orang-orang yang keras kepala dan tidak percaya dengan kata-kata Nabi Hud alaihi salam. Terus menyembah berhala-berhala mereka. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba selanjutnya ada mega yang berwarna hitam, ada langit yang berwarna hitam, dan mereka bersorak-sorai, mereka berkumpul di negeri Al-Ahqaf itu di tengah kota. Dan mereka mengatakan, sebentar lagi hujan turun dengan sangat lebat, wahai Hud, lihat bahwa Tuhan kami mengabulkan doa-doa kami, akan ada kesuburan yang luar biasa di negeri ini. Nabi Hud alaihissalam kembali mengingatkan, tidak, itu akan menjadi angin taufan buat kalian kalau tidak kalian percaya terhadapku dan percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak, Hud, lihat sebentar lagi hujan akan turun, lihat sebentar lagi kami akan kembali seperti sedia kala dengan begitu makmur, kata mereka dengan bersorak-sorai. Namun benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Hud alaihissalam, angin yang kemudian berhembus dengan sangat kencang, langit-langit yang kemudian menjadi gelap itu bukanlah turun hujan yang mereka nanti-nantikan selama ini, justru hujan yang banyak itu menjerumuskan mereka sendiri. Justru badai yang luar biasa itu membuat mereka pada akhirnya terombang-ambing karena ada angin yang berhembus sangat kencang, menerbangkan seluruh perabotan rumah mereka, menerbangkan seluruh pertanian mereka, peternakan mereka, sehingga habislah negeri tersebut, habislah negeri Ahqaf tersebut, dan habislah kaum 'Ad tersebut. Kenapa? Karena kaum tersebut tidak mau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, padahal sudah diperingatkan oleh Nabi Hud alaihissalam. Sehingga ketika pada akhirnya negeri tersebut musnah, Nabi Hud alaihissalam pun berhijrah ke Hadramaut bersama dengan seluruh kaumnya dan kembali membuat kehidupan di sana, peradaban di sana. Kisah dari kaum 'Ad, Nabi Hud alaihissalam menjadi pembelajaran untuk kita. Begitu banyak orang-orang di zaman sekarang yang tidak lagi kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka nantikan azab Allah pada orang-orang yang ingkar terhadapnya. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama, insyaAllah.